berjam-jam aku terdiam, menatap buku catatan. Aku sedang berencana menulis puisi tersendu tentang kamu. Semakin ku berusaha, semakin aku tak bisa pura-pura sedang gundah. Bukanlah hal yang mudah. Ternyata aku tak bisa sembunyikan akhirnya aku tak bisa berdusta. Bukan hal yang sederhana menulis puisi tersendu tentang kamu.